وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات ليس من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dua ayat ini, ayat yang ke-37 dan 38, atau 38 dengan 39, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma min dabbatin, tidak ada satu hewan pun yang melata di atas muka bumi ini, dan juga tidak ada satu hewan pun yang terbang di udara dari berbagai macam jenis burung mengepakkan kedua sayapnya illa umamun amsalukum, kecuali semuanya itu adalah makhluk-makhluk sama seperti kalian, makhluk-makhluk sama seperti kalian. Ma farratna fil kitab min syai, semuanya telah ditulis, dicatat di kitab Lauhil Mahfuz. Yani binatang-binatang yang ada di atas muka bumi ini, yang ada di lautan, di daratan, dan yang ada di udara, umat-umat sama seperti kalian. Artinya mereka bisa berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Ikan-ikan juga memiliki bahasa. Ya, mereka antara satu dengan yang lainnya berkomunikasi. Dan antara ikan satu jenis dengan jenis yang lainnya juga memiliki bahasa yang berbeda-beda, sama seperti umat manusia. Bahasanya juga antara satu bangsa dengan bangsa yang lainnya, tapi memiliki perbedaan bahasa-bahasa yang dengannya mereka bisa berkomunikasi. Barakallahu fikum. Umamun amsalukum, mereka bisa saling memahami, saling mengerti. Sebagai contoh, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan ketika Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam dengan pasukan perangnya melewati satu lembah, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan kepada kita bagaimana semut-semut ini berbicara. Wa qalat namla ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Fatabassama min qawliha. Al-ayah. Berkatalah seekor semut di antara mereka. Ratu semut mengatakan, ya ayuhan namlu dukhulu masakinakum, wahai sekalian para semut, masuklah kalian ke dalam sarang-sarang kalian, lubang-lubang kalian. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu, jangan sampai kalian diinjak-injak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, dalam keadaan mereka tidak sadar kalau kalian telah diinjak oleh mereka. Ini menunjukkan bahwa binatang-binatang ini memiliki komunikasi antara satu dengan yang lainnya. Apapun yang dinamakan oleh manusia tentang komunikasi itu. Barakallahu fikum. Yang jelas mereka berkomunikasi, mereka berkelompok. Barakallahu bikum. Mereka bisa berbicara. Baik. Dan semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar pada saat ada dua ekor kambing yang saling menanduk beradu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abu Dzar, atadri ala ma tantahita?" Baik. Tantahita. Atas dasar apa mereka saling menanduk, wahai Abu Dzar? Maka Abu Dzar pun mengatakan, "Saya tidak tahu ya Rasulullah. Hanya Allah yang mengetahuinya." Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walakinallaha ya'lam." Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas dasar apa mereka saling menanduk. Kemudian mereka akan dibangkitkan nanti di hari kiamat dan dilakukan qisas. Barakallahu bikum antara mereka. Abu Dzar mengatakan, "Wa laqad tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma min ta'iri yatiru bi janahihi yuqallibu janahihi fis sama'i illa wa qad dzakarna dzalika minhu 'ilma." Kata Abu Dzar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kami dalam keadaan tidak seekor pun burung mengepakkan sayapnya di atas udara kecuali telah dia sampaikan kepada beliau telah sampaikan kepada kami ilmunya. Subhanallah. Dikisahkan bahwa di kepemerintahannya Umar radhiyallahu taala anhu, beliau agak lama tidak mendapati belalang. Kemudian beliau merasa gusar, risau. Maka beliau pun memerintahkan orang-orang tertentu untuk melakukan perjalanan mencari belalang ke daerah Syam, ke daerah Yaman, ke Najd, mencari belalang. Ternyata yang diberi tugas ini mendapatkan belalang yang banyak di negeri Yaman dan dibawalah ke hadapan Umar radhiyallahu taala. Umar pun mengatakan, "Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan 1000 umat." Baik, 1000 umat. 600 di antaranya ada di air dan 400 di atasnya ada di daratan. Dan yang paling pertama binasa adalah belalang. Dan kalau belalang sudah tidak ada lagi atau semacam serangga ini sudah tidak ada lagi, maka ini pertanda bahwa akan tidak ada umat lagi. Barakallahu fikum. Karena ini sama seperti mata rantai, sama seperti apa? Iqd itu kalung. Kalung itu biasanya ada sesuatu yang dirangkai sedemikian rupa dengan benang atau tali. Maka ketika diputus, maka keluar satu demi satu sampai habis. Demikian pula kondisi ini. Ketika belalang ini sudah tidak ada lagi, berarti sudah tidak akan lagi ada kehidupan. Barakallahu bik. Wallahu alam. Yang jelas, ini semuanya adalah umat-umat sama seperti kalian. Umamun amsalukum. Mereka adalah umat-umat yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani ikan-ikan, hewan-hewan, binatang apapun dia. Barakallahu fikum, bahkan pepohonan, bahkan jamad, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Umamun amsalukum. Oleh karena itu ketika kita tidak memiliki hajatan pada sesuatu, maka tidak boleh kita mengganggunya. Barakallahu fikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya anjing-anjing itu bukan umat sama seperti kalian, maka aku perintahkan membunuh barakallahu fikum anjing-anjing itu. Tapi karena mereka umat, maka jangan kalian membunuhnya kecuali anjing yang hitam kelam. Barakallahu fikum. Subhanallah. Maka Allah SWT mengatakan di sini, "Wa ma min dabbatin fil ardi wa la ta'ir yatiru bi janahi illa umamun amsalukum." Barakallahu bikum. "Ma farratna fil kitabi min syai'," tidak ada satupun yang kami tinggalkan dalam kitab Lauhil Mahfudz. Semuanya sudah tercatat dan semuanya akan terjadi. Dan inilah barakallahu fikum tingkatan dari tingkatan keimanan kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk beriman akan takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang harus kita imani adalah ilmu. Mengetahui, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengilmui segala sesuatunya. Ma farratna bil kitabi min syai'. Tidak ada satupun yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semua segala sesuatunya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Keyakinan kita bahwa Allah mengetahui segala sesuatunya. Kemudian yang kedua adalah al-kitabah. Semua yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, Allah perintahkan penanya untuk mencatat. Dicatatlah segala sesuatunya. Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Catatlah segala sesuatunya sampai hari kiamat. Baik, maka dicatatlah dan tidak akan ada satupun yang keluar dari catatan itu. Semua apa yang terjadi itulah yang dulunya tercatat di Lauhil Mahfuz. Kemudian yang ketiga adalah al-masyiah, kehendak. Tidak ada satupun yang terjadi dari kejadian-kejadian kecuali sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah al-khalq, yakni al-ijad. Allah menciptakannya. Allah yang menciptakannya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan Allah yang menciptakan perbuatan kalian. Semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, "Wa ma min dabbatin fil ardi wa la ta'ir yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai' tsumma ila rabbihim yurja'un." Kemudian kembali mereka semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua diadili. Semua makhluk, bukan cuma manusia yang akan diadili nanti di hari kiamat. Barakallahu fikum. Hatta hewan-hewan pun dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diadili semuanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tu'addun al-huquqa ila ahliha hatta yuqala lis-syati al-jalha'i min syati al-qarna." Kalian akan mengembalikan semua hak-hak itu pada pemiliknya. Barakallahu fikum. Sampai hewan yang ditanduk dulunya di dunia, dari kambing yang tidak bertanduk ditanduk oleh kambing yang memiliki tanduk, dikisos nanti di hari kiamat. Akan tetapi setelah itu mereka diperintahkan untuk menjadi tanah. Pada saat itulah manusia pun, orang-orang kafir secara khusus, mereka mengatakan, "Ya laitani kuntu turaba." Duhai sekiranya saja aku menjadi tanah saja. Baik, selesai semua urusan. La, karena ini manusia adalah makhluk yang mukallaf, yang dibebani syariat. Siapa yang beramal soleh tempatnya surga, siapa yang beramal toleh tempatnya neraka. Maka barang siapa yang beramal soleh, untuknya surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh kenikmatan, dan siapa yang beramal toleh, yakni maksiat, maka untuknya neraka Allah Subhanahu wa taala. Ma faradna bil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun. Dibangkitkan semuanya, dikumpulkan. Walladzina kadzabu bi ayatina summu wa bukmun fi dhulumat. Dan adapun orang-orang yang kafir, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, summu wa bukmun fi dhulumat, tuli, tidak bisa berbicara. Mereka berada di dalam kegelapan. Ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Matharhum kama thalil ladzi istawqala nara falamma adha'at ma haulahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summun bukmun umyun fahum la yarji'un." Barakallahu fiik. Subhanallah. Seperti seorang dicalakan cahaya di hadapannya. Dia sebenarnya sudah berada di situ. Kemudian dimatikan cahaya itu. Kemudian dia tidak lagi bisa memiliki cahaya dan barakallahu fikum tidak tahu kemana dan harus apa. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka buta tuli dan tidak bisa berbicara. Subhanallah. Di ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Au kadhulumatin fi bahril lujji yaghshahu mawjum min fawqihi sahab, dhulumatun ba'daha fawqa ba'd, idza akhraja yadahu lam yakad yaraha, wa man lam yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur." Kata Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Perumpamaan ini, barakallahu fikum, orang-orang yang kafir menentang agama Allah Subhanahu wa taala sama seperti orang yang berada dalam lautan, di atasnya ombak topan, di atasnya lagi ombak topan, di atasnya lagi apa, awan yang sangat gelap, dan kalau mereka mengeluarkan tangan mereka untuk mereka lihat, mereka tidak bisa melihatnya saking gelapnya. Dan siapa yang tidak diberi cahaya, maka dia tidak akan pernah memiliki cahaya selama-lamanya. Maka di sini Allah mengatakan, "Walladzina kadzabu bi ayatina summu wa bukmun fi dhulumat, may yasha'illahu yudlilhu wa may yasha' yaj'alhu 'ala siratin mustaqim." Siapa yang Allah kehendaki untuk Allah sesatkan, maka sesatlah dia. Dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapat hidayah, maka dialah yang berada di atas jalan yang lurus ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa tetap di atas jalan yang lurus ini. Ya, senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, di setiap rakaat dalam salat-salat kita, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, jalan ini sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berada tetap di atas siratal mustaqim, jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan anbiya والرسل والصديقون والشهداء والصالحين والله المستعان إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك